Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Saudara Martin dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, saat ini marak diberita aksi teror bom, dan kembali yang jadi sorotan pelakunya adalah muslim yang radikal, bahkan terkait ISIS. Yang menjadi korban adalah umat agama lain. Hal ini membuat masyarakat berpandangan ajaran Islam itu menakutkan, termasuk efeknya menjadikan masyarakat, bahkan pemerintah, menjadi paranoid atau ketakutan terhadap simbol-simbol Islam seperti cadar, panji Islam ar-Roya, liwa, dakwah, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, Buya, bagaimana sikap kita atau upaya kita apa untuk menghalau pandangan seperti itu? Sebab sebenarnya teror itu justru meneror umat Islam, sebab orang Islam menjadi tidak tenang, dituduh teroris. Bagaimana cara melindungi keluarga kita dari ajaran Islam teroris, apalagi diberitakan pelaku teror bom merupakan satu keluarga? Baik, yang pertama adalah masalah teror. Islam tidak mengajarkan teror. Kejadian seperti itu, ngebom gereja, tidak diajarkan dalam syariat Islam. Mengebom orang kafir tidak diajarkan dalam syariat Islam. Hei orang di luar Islam, kalau ingin melihat Islam, di dalam peperangan pun ada aturannya yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kau bunuh anak kecil dalam peperangan. Dalam Islam kalau mengadakan peperangan, dan sebab peperangan pun kita bukan ekspansi untuk memperluas wilayah, tidak. Peperangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan bumi pertiwi, dan mempertahankan undang-undang dan rakyat, undang-undang agama. Yang aman nodai, maka perangi. Maka ingat, wahai saudara-saudara yang di luar Islam, mari kita lihat, Islam tidak mengajarkan itu semuanya. Bahkan di dalam peperangan pun ada aturannya. Jangan kau bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil, jangan bumi hamuskan peternakan dan perkebunan. Itu dalam Islam aturannya. Loh, kok ada orang ngaku Islam ngebom itu? Gak ada itu. Itu memang sifatnya sifat busuk. Benci kepada kemanusiaan, itu dia memeluk agama apapun juga tidak begitu. Itu karena salah berpikirnya dia. Atas nama Islam, gak ada. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam tidak mengajarkan teror semacam itu, dan itu melakukan kesalahan, dan Nabi murka dengan orang semacam itu. Nabi itu kalau ada orang beda agama yang hidup di dalam komunitas kaum muslimin, kalau dipukul, Nabi marah dengan yang memukul kok. Nabi marah dengan orang memukul. Jadi ini perlu dimarahi juga, ini orang buat bom-bom kayak begitu tuh. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Kalau di atas nama Islam, ya malah atas nama. Kalau atas nama tidak sesungguhnya. Bisa saja dia orang Islam salah berpikir. Di zaman sahabat Nabi pun sudah ada kisah serupa. Gak tanggung-tanggung. Yang dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai Nabi, dimuliakan Nabi, lihat, umat Islam. Maka kami sampaikan kepada orang di luar Islam, itu orang memang sakit di dalam cara berpikirnya. Yang dibuat rusak bukan saja gereja, umat Islam itu dibunuh pada akhirnya. Lihat kasus di beberapa tempat, di Yaman, umat Islam. Kita punya sahabat dibunuh keluar dari masjid. Saya punya sahabat keluar dari masjid, sholat subuh itu tembak dia. Kopiahnya masih ada di rumah, di pondok. Saya simpan kopiahnya, pulang pamitan, dia keluar dari masjid, lihat orang Islam dibunuh. Ini cara berpikir yang salah. Umat Islam dibunuh. Jadi bukan urusan gereja, dia cara berpikirnya salah. Kebetulan gereja yang dihancurin. Ini umat Islam, itu orang ngaku Islam. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu yang membunuh siapa? Orang Islam, sholat berjamaah di belakangnya, Abdurrahman ibn Muljam. Dan dia tuh Al-Qur'annya hebat. Kalau baca Al-Qur'an nangis itu manusia. Cuman cara berpikirnya salah. Bukan cara berpikirnya para sahabat Nabi kebanyakan. Dia salah cara berpikir. Sehingga apa? Benci kepada kemanusiaan, termasuk benci kepada orang yang berbeda dengannya, gak bisa menerima perbedaan pendapat. Itu namanya khawarij. Jadi yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang mengaku Islam juga. Imam Ali setelah sholat dibunuh. Abdurrahman ibn Muljam, lihat, dia membaca Al-Quran, bahkan kalau baca Al-Quran itu derai air mata, jenggotnya basah dengan air mata. Sehingga dalam riwayat waktu mau dibunuh dia itu, dia tidak pernah takut dipotong tangannya, dipotong lehernya. Waktu ngomong akan dipotong lidahmu, dia ketakutan. Kalau lidahku dipotong, aku tidak bisa baca Al-Quran lagi. Coba, dekatnya dengan Al-Quran, cuma cara berpikirnya salah. Maka itu mencoreng umat Islam. Yang dibunuh siapa? ahli surga yang disebut oleh Rasulullah bin al-Asra al-Mubasyirina bil jannati, 10 yang diberi kabar gembira, yang dibunuh ahli surga, yang membunuh siapa? Ya ahli neraka dong. Jadi kalau kembali kepada sejarah, dan setiap agama ada orang ekstrimnya, maka kalau itu oknum kalau begitu, maka jangan dinisbatkan kepada Islam. Mohon maaf, suatu ketika ada perampokan yang dilakukan oleh seorang oknum, saya sebut saja penjaga keamanan di negeri ini, tentara atau pak polisi, dan ini kejadian. Apakah setelah itu lalu kita katakan polisi ngajarkan soal itu? Ya tidak dong, saya berakal sehat kok. Ya nggak mungkin polisi ngajarkan begitu, wong saya jelas kok. Polisi keamanan kok. Gara-gara ada polisi nyuri lalu berkata apa? Polisi pencuri. Ya saya kurang ajar, saya nggak cerdas lagi. Gara-gara ada misalnya ada tentara ngerampok lalu saya katakan tentara perampok. Ya saya salah, berarti saya menjadi dungu, tidak cerdas lagi. Makanya pandang Islam kembali kepada dasar-dasar yang ada di dalam Islam. Maka kalau ada seorang mengatakan oh ini Islam pukul rata, berarti menjadi tidak cerdas lagi. Saya Muslim, saya mengingkari itu semuanya, dan ulama juga mengingkari. Jadi mohon wahai hamba-hamba Allah yang ada di luar wilayah Islam, itu adalah bukan ajaran Islam. Hal semacam itu bukan ajaran Islam. Bisa saja seorang Muslim yang salah berpikir atau susupan dari luar Islam untuk mencoreng Islam. Kenapa? Keluarga kaum Muslimin saja tidak mengakui mereka kok. Tapi lihat fitnah, wah media luar biasa, Islam, Islam, Islam. Sehingga nggak ada urusannya dengan cadar. Gara-gara baju nggak ada orang pakai bercadar. Hanya kebetulan kalau yang bom pakai cadar, bukan berarti orang bercadar lalu dianggap pengebom semuanya. Ini salah cara berpikir begitu. Ya kayak tadi saya catatkan, gara-gara ada polisi yang maling, tatonya apa? Semua yang pakai baju polisi dikatakan maling. Ya salah dong kalau begitu. Wong polisi pengaman kok. Karena saya suka keyakinan polisi adalah yang memberi keamanan. Jangan lalu nanti ada undangan syiar Islam semua apa tadi? Simbol-simbol Islam. Lah ini cara berpikir yang rendah itu orang. Nah, saya juga Muslim. Nah, ini cuman begitulah kesempatan memancing di air keruh. Ada begitu langsung pengen disebarkan fitnah Islam begitu. Nah, ini kebetulan di luar Islam salah mencari. Bagaimana agar Islam itu dijauhi? Tidak. Wahai hamba yang adil dengan dirinya sendiri, wahai anda yang jujur dengan dirinya sendiri, ketahuilah, lihat Islam bagaimana. Islam yang ada di Indonesia, Islam lembut. Itu kan Islam akhir-akhir yang muncul. Bahkan bukan saja anda, hei orang Nasrani, bukan gereja anda yang dihancurkan. Masih ingat tidak? Di Cirebon. Di masjid. Ayo. Pak Kapolres kena, ayo. Ini sebetulnya permasalahannya, ini cara berpikir yang rusak. Maka jangan sampai setelah itu ditempelkan umat Islam teror. Berarti anda berpikir dangkal sekali anda itu. Katanya anda orang berpendidikan. Kok dangkal banget cara berpikir? Gampang komentar, wah Islam begitu, enggak. Islam lembut, Islam indah. Islam adalah membawa keindahan. Kalau ada yang semacam itu tuh oknum. Oknum yang terorganisir, sehingga seolah-olah bukan oknum atas nama Islam, gerakan apa saja, terserah itu. Yang jelas, yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Nabi sangat lembut, Nabi dalam peperangan sekalipun ada aturannya. Jadi itu, pertama melihat teror tidak ada dalam Islam. Yang kedua, bagaimana cara pandangnya saya sampaikan. Berpikirlah yang cerdas dan sehat, hei hamba Allah. Kalau orang berpikiran rendah itu gampang difitnah. Contoh, ada majelis taklim lillahi ta'ala di sini misalnya. Wah, majelis terbesar di Cirebon namanya Majelis Taklim Lillahi Ta'ala. Katanya gara-gara orang Cirebon pemikirannya rendah semuanya, ngerusak Majelis Taklim gampang. Ada satu orang pinjem bajunya Majelis Taklim Lillahi Ta'ala, masuk supermarket lalu nyuri, disuting. Oh, Majelis Taklim Lillahi Ta'ala. Langsung kita katakan Majelis Taklim Lillahi Ta'ala pencuri gitu. Ya dangkal dong saya. Kan bisa saja orang pinjem bajunya lalu mencuri di sana. Tapi karena anda orang cerdas, ya oh majlis taklim mengajarkan kebaikan kok nyuri, itu mesti oknum atau orang yang ingin merusak majlis taklim lillahi ta'ala. Mana majlis taklimnya? Kita kadang-kadang lihat orang katanya berpendidikan kok gampang sekali menilai cadar perusak ajib. Kami tidak mengatakan orang harus pakai cadar, tapi kalau sudah urusan agama menjadi dicurigai, inilah, ini kan menunjukkan cara berpikir yang rendah. Biarpun gelar anda profesor, doktor sekalipun jadi rendah, mohon maaf. Kita berpikir yang jernih dong. Indonesia ini jangan sampai mau diadu domba. Nah, habis ini akan diajak antar agama ini nanti. Setelah begini antar agama. Hey, Allah indah itu. Insyaallah ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Lihat majelis kita Al-Bahjah. Kita tidak mengajari peperangan, kita tidak mengajari ini. Kita ngajari bertetangga yang baik biarpun dengan orang Nasrani. Kalau sakit kasih harus kasih obat, wajib. Kalau lapar wajib kita kasih makan kok saudara kita Nasrani, itu indahnya Islam.